Ku terasa rindu ini, ku imbau kenangan saat nan indah tiga bersamamu. Kau ukirkan mada cinta, kau ingin bersamaku sehingga ke akhir hayatku. Kini kau mungkiri janji-janjimu, kau tinggal sendiri menyusuri hari mencari jawaban yang tak pasti. Ku harus pergi jauh darimu, kau hancurkan semua mimpi-mimpiku. Ternyata engkau cari jalan.